Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat kepada kita, nikmat majlis ilmi di waktu pagi ini. Kita akan sampaikan pada waktu-waktu seperti ini, kita akan bacakan kitab Riyadhus Salihin dengan cara cepat agar kita mendapatkan banyak faedah dari membaca sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan berlanjut insyaallah pada setiap kesempatan pagi seperti ini. Bab yang pertama dalam kitab ini adalah berkaitan tentang bab al-ikhlas wa ihdharun niyyah fi jamil a'mal wal aqwal al-barizati wal-khafiyyati. Bab tentang ikhlas dan mendatangkan niat pada setiap amalan-amalan kita dan pada setiap ucapan-ucapan kita yang nampak maupun yang tersembunyi. Bab ini kaum muslimin berbicara tentang ikhlas dan niat. Ikhlas itu maknanya tasfiyatul amal bisalihin niyati an syawaibi syirki. Ikhlas itu adalah membersihkan amalan saleh dengan niatan yang baik karena Allah, dibersihkan dari semua cabang-cabang kesyirikan. Sehingga orang itu dikatakan ikhlas jikalau dia bebas dari syirik akbar dan dia bebas dari syirik asghar, maka dia dikatakan mukhlis. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan hanya untuk Allah. Lahuddin, hanya untuk Allah segala urusan agama ini. Unduru, lihat kalimat Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha. ini ikhlas. Tidaklah seorang diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah semata, yakni tanpa syirik akbarnya dan juga tanpa syirik asgharnya. Barulah dia dikatakan sebagai orang yang ikhlas. Adapun niat, niat itu adalah ma waqa'a fil qalb, apa yang terbesit dalam hati. Sebutkan oleh para ulama yang lainnya, an-niyatu al-qasdu. Niat itu adalah tujuan. Niat ini tidak mesti ikhlas. Niat itu ada kalanya ikhlas, ada kalanya riya, ada kalanya sum'ah, ada kalanya li ajli dunia dan yang lainnya. Sehingga pembahasan ikhlas tersendiri, pembahasan niat tersendiri. Hadis yang pertama atau disebutkan Islam beliau beberapa ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, daging-dagingnya, wala dima'uha, dan tidak pula darah-darahnya, walakin akan tetapi yanaluhu, yang akan sampai kepada Allah adalah takwa di antara kalian. Hal ini berkaitan dengan penyembelihan kurban, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dagingnya, juga tidak membutuhkan darahnya, tidak membutuhkan hewan tersebut. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu ayud'imun. Aku tidak menginginkan dari kalian rizki, dan juga aku tidak menginginkan dari kalian untuk memberikan makan kepada Allah Azza wa Jalla. La. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya dari alam semesta ini, yakni tidak membutuhkan alam semesta ini. Kenapa kita diperintahkan menyembelih kurban di saat Idul Adha, bahkan dicari yang paling gemuknya, yang paling sempurnanya, yang bertanduk, yang jantan, yang mahal? Dikarenakan itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jal. Mengeluarkan dananir wa darahim, dinar, dirham, kalau kita rupiah, sekian untuk membeli hewan kurban. Yaitu tak lain adalah dalam rangka mentaati perintahnya. Maka itu terdapat nilai takwa dalam hati kita. Di saat kita bakhil dengan uang, di saat kita ingin kaya dengan menumpuknya, datanglah ibadah kurban Idul Adha. Kita keluarkan sekian untuk beli kambing atau beli sapi, atau kalau seandainya unta, ada unta, kalau ayam enggak boleh, Pak. Apalagi cuma sekedar korban perasaan gratis lagi. Dikeluarkan uang sekian lillah. Karena itu para ulama menasihatkan, ketika kita menyembelih kurban, tidak perlu kau bercerita ini kemahalan, ini kemahalan. Tidak perlu. Kita mengeluarkan uang lillah, selesai sudah urusannya. Harganya berapa? Alhamdulillah ini baik, ini gemuk, ini mahal. Padahal justru kita lebih suka dengan seperti itu. Jangan cari kambing yang kecil, yang kurus, yang murah, 800 ribu, yang tidak ada dagingnya, malah dilarang, terlalu kurus, tidak layak dikorbankan. Lillah, takwa, itu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia yang namanya an-niyatu, niat, wal ikhlasu, dan ikhlas ada pada dia. Bisa dipahami hadirin? Maka yang akan sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian yang melakukan kurban. Dan ini adalah pahala besar, maziah, keistimewaan di saat kita menyembelih kurban. Sehingga kita bersemangat untuk berkurban pada setiap tahunnya, tentunya bagi yang memiliki kemampuan. Dan yang tidak memiliki kemampuan, menabung. Supaya nanti pada saatnya dia memiliki kemampuan. Hadirin kaum muslimin. Yang berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-29. Qul in tufu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakanlah olehmu ya Rasul kepada manusia, jikalau kalian menyembunyikan isi dada-dada kalian atau kalian menampakkannya, maka ketahuilah Allah Maha Tahu itu semuanya. Sebutkan dalam ayat yang lainnya, intajhar lahu bil qali, jikalau engkau mengeraskan suara, maka sesungguhnya innallaha ya'lam, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang engkau sembunyikan, wa akhfa, dan sesuatu yang engkau lebih sembunyikan lagi. Artinya ayat ini memberitahukan bahwa apa yang kita ucapkan Allah Maha mengetahui, dan apa yang kita sembunyikan yang sudah kita ucapkan dalam dada kita Allah Maha mengetahui. Bahkan wa akhfa, lebih lembut daripada itu, lebih samar daripada itu, yakni sesuatu yang belum kita ucapkan dalam hati kita, Allah telah mengetahuinya. Maknanya kaum muslimin, niat itu mahalluha fil qalb, niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Manusia mengucapkan saya ikhlas tanpa pamrih, ini bantuan untuk masjid atau untuk pondok atau untuk apa, lisannya mengatakan ikhlas. Tetapi yang menjadi tolak ukur bukan lisannya, tetapi apa? Ma tukhfi fi sudur, yang tersembunyi dalam hati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, awwalu man tusya'ar bihimun nar as-salasa, ada tiga golongan manusia yang pertama kali dinyalakan api neraka karenanya. Mereka orang-orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam nar. Yang pertama, rajulun kutila fi sabilillah, seorang yang mati di medan laga, fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mati sebagai syahid. Nanti dia yaumul qiyamah didatangkan dia, fa'utiya bihi fa'arafa ni'amahu fa'arafaha. Didatangkan orang ini dan diperlihatkan nikmat yang akan dia dapati. Dia pun melihat nikmat tersebut di dalam al-jannah. Luar biasa orang ini. Tetapi ketika ditanya, untuk apa engkau berperang hatta stahadda atau hatta kutilta, sampai engkau terbunuh? Qala, orang ini menjawab dengan lisannya, qataltu fika hatta stahadtu, aku berperang karenamu sampai aku mati syahid di medan laga. Umburu, lihat, lisannya mengatakan kata-kata ikhlas, seakan-akan jihadnya, perangnya karena Allah Azza wa Jal. Akan tetapi Allah Maha tahu isi hatinya. Tidak seperti itu. Walakin akan tetapi liyukal annaka jari. Engkau itu berperang untuk dikatakan sebagai pahlawan. Atau sebagai seorang yang pemberani. Waqtila, sungguh engkau telah dikatakan seperti itu di masa di dunia. Sebagai sang pemberani. Sebagai orang yang jantan. Sebagai orang yang memiliki jasa dan yang lainnya. Waqtil, engkau telah mendapatkan apa yang kau niatkan itu. Fa'umira bihi fasuhiba. Maka diperintahkanlah oleh Allah Azza wa Jal malaikat untuk menyeretnya pada wajahnya. Dan dilemparkanlah dia ke dalam nar. Syifu barakallahu fikum. Yang kedua pun seperti itu. Orang yang belajar ilmu Al-Quran dan mengajarkannya. Nanti dia melalui kiamat dipanggil. Diberitahukan nikmatnya. Dan dia pun melihat nikmat yang akan dia dapati dalam jannah. Hasil dari dia mengajar ilmu. Maka tatkala Allah bertanya, apa niatanmu? Untuk apa engkau mengajar? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu fika, atau kama qala, aku belajar ilmu dan aku mengajarkan ilmu adalah karenamu. Qala Allah mengatakan, la, tidak. Walakin liqal annaka 'alim aw liqal annaka qari wa qad qil, tidak, engkau dulu belajar dalam rangka untuk mendapatkan predikat sebagai orang alim, engkau belajar Al-Qur'an memperbagusi bacaanmu, memperindah suaramu, tak lain untuk engkau dikatakan sebagai qari. Sungguh engkau telah mendapatkan itu. Maka orang ini pun dilemparkan dalam neraka yang keduanya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kaum muslimin, orang itu diukur adalah apa yang terdapat dalam hatinya. Ma waqara fil qalbi. Tujuannya al-qasdu. Apa yang dia inginkan tatkala dia beramal. Adapun yang zahir tidak dilihat, tatkala niatannya sudah tidak ikhlas, otomatis amalannya tertolak. Walaupun zahirnya sesuai syar'i, zahirnya dia mengajarkan yang hak, zahirnya dia mengajarkan Al-Quran, zahirnya dia jihad fi sabilillah, dan yang ketiga, zahirnya dia orang yang dermawan. Tetapi tatkala niatannya sudah menyimpang, tidak dilihat amalan itu, tidak dinilai amalan itu. Tetapi yang pertama kali adalah ma waqara fil qalbi. Ini menunjukkan niat mahaluha, tempatnya dalam hati, bukan di lisan. Wa talaffudhu biha bid'atun. Melafadzkan niat adalah bid'ah. Misal seperti sholat, tidak ada lafaz usalli yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada lafaz-lafaz yang ada yang seperti puasa. Tidak ada. Dikarenakan niat itu tempatnya di dalam hati, tidak diwujudkan secara lisan. Dan jikalau lisan mengatakan ikhlas usalli lillah atau yang lainnya, saya tidak tahu itu niatannya Pak, karena tidak tersebut dalam hadis, sehingga kita tidak perlu menghafalkannya. Lisannya mengatakan aku puasa karena Allah, aku sholat karena Allah, tetapi hatinya tidak, maka dia tidak mendapatkan pahala dari Allah. Itu terdapat dalam hadis yang akan kita baca. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Waman kan hijrat lidunya sibuha aw imra'atin kiha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya tak lain amalan itu pasti dengan niatan. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dalam rangka mentaati Allah wa rasulihi, dalam rangka mengikuti rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan juga dalam rangka mengikuti rasulnya. Wa man kana hijratu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, dia akan mendapatkannya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena seorang wanita, maka dia akan menikahinya. Muttafaqun alaih. Disebutkan di akhir hadis, maka hijrahnya sesuai dengan niatan kemana dia berhijrah. Niatannya. Hadirin kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an. Yang menjadi pembahasan kita di sini, perhatikan dua kalimat pertama. Seringnya kita salah dalam menterjemahkannya. Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan dua kalimat yang pertama ini berbeda. Innamal a'malu binniyat. Satu pembahasan. Ini berbeda dengan terjemahan kalimat walikulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kadangkala kita menterjemahkannya sama. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatannya. Ini salah. Karena makna itu, sesungguhnya amalan tergantung niatannya, itu makna pada kalimat yang kedua. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatannya. Bedanya di mana kaum muslimin dua terjemahan ini? Bedanya, kalimat innamal a'malu binniyat, sesungguhnya tak lain semua amalan itu dengan niatan. Yakni semua amalan Bani Adam yang dilakukan dengan kesengajaan itu pasti ada niatannya. Pasti ada tujuannya. Sehingga tidak perlu kita bertanya dalam hati kita, sudah niat belum? Langsung sudah wudu, masuk ke dalam masjid, tahu kalau ini waktu subuh, kok ditanyakan, kamu mau ngapain ke masjid? Mau nyangkul apa? Lu apa ora weruh? Dengan pakaian rapi sudah wudu, masih ditanyakan, sudah niat belum? Oh, sudah berdiri dalam saf, masih ditanyakan, sudah niat belum? Semua amalan itu pasti dengan apa? Niatan. Karena itu ketika orang berbuat maksiat, polisi tidak pernah tanya, kamu itu tadi mencuri dengan niatan apa enggak? Kalau enggak apa-apa, enggak niat kok. Malingnya ngomong, saya kayaknya enggak ngomong, nawa itu mencuri loh. Oh berarti enggak apa-apa, kamu tanpa niat. Ya tidak ada yang namanya perbuatan sengaja. Malam hari, buka pintu rumah orang, masuk ke dalam, buka lemari orang, ambil uang, lalu ketangkap. Kemudian dia mengatakan, saya tanpa niatan mencuri. Mustahil. Bisa dipahami hadirin? seorang berzina kemudian ketangkap basah, ya, pas kebetulan lagi mandi bareng karena itu basah tubuhnya, didapati cep, dia langsung, maaf saya melakukan tanpa niatan. Waduh, tidak perlu ditanya lagi, karena seorang melakukan perbuatan ikhtiariyah yang dengan sengaja itu sudah pasti dengan apa? Niatan. Ini bantahan bagi mereka yang mewajibkan niat dengan secara apa? Lafaz. Ini letaknya kaum muslimin. Di sini pahami? Ya. Adapun yang kedua, walikulli imri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini yang tadi kami sampaikan. Niatan itu tidaklah selalu ikhlas karena Allah. Tidak berarti seorang ketika saya berniat, itu berarti ikhlaslah. Sesuai dengan apa yang dia niatkan, menunjukkan ada kalanya seorang riya, ada kalanya seorang ikhlas, ada kalanya berbagai macam kepentingan-kepentingan. Dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Umur barallahu fikum, dalam kalimat ini disebut oleh para ulama, kita menghukumi orang di dunia adalah dengan menghukumi zahirnya. Tidak mampu kita menghukumi batinnya, niatan yang ada dalam hati dia. Dia puasa, dia sholat, masya Allah, kita menghukumi orangnya baik. Itu yang nampak di muka kita, nampak di mata kita. Kita menghukumi dia ahlu sunnah, kita menghukumi dia muslim, berdasarkan dengan amalan zahir. Ini di dunia, hadir di dunia. Adapun besok di akhirat, yang menjadi tolak ukur awal adalah hati, bukan zahir. Hati yang menjadi tolak ukur pertama. Maka mari kita memperbaiki zahir kita dan juga memperbaiki batin kita. Dari mana kita tahu dalilnya? Disebutkan oleh para ulama diantaranya Syekh Munafimin, adalah berkaitan dengan hukum munafikin. Di mana kaum munafikun di zaman Nabi dihukumi seperti halnya kaum muslimin yang lain. Karena memang munafik ini secara lahiriah, secara zahir menampakkan sebagai sosok muslim. Maka dihukumi secara zahir dia adalah seorang apa? Muslim. Adapun nanti di yaumul qiyamah, yang akan dihukumi adalah isi hati dia. Walaupun di dunia dia menyandang gelar muslim, tetapi Allah menyebutkan innal munafikina fi darkil asfal minan nar. Munafik itu di bawah kerak api neraka yang paling dasar. Sehingga kalau kita hanya sibuk dengan memperbaiki zahir dan tidak perhatian dengan isi batin, ikhlas atau tidak ikhlas, tidak diperhatikan, rugi kita. Di dunia cuma capek tok, di akhirat tidak dapat apa-apa. Bisa dipahami hadirin? Ini makna sabda Nabi, walikullin mri'in manawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Contohnya adalah amalan hijrah. Amalan hijrah wahai kaum muslimin, amalan besar, meninggalkan Mekah menuju Madinah. berpisah dengan keluarga, netolan kawan, berpisah dengan harta bendanya, rumahnya, ladangnya, kebunnya, hartanya, dalam rangka hijrah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala ke Madinah. Syifu barakallahu fikum, ternyata ikum muslimin, amalan yang seperti ini manusia niatannya macam-macam. Ini contoh. Ada yang karena Allah, lillahi wali rasulihi. Ada yang karena lidunya. Ada yang karena lil mar'ah, karena perempuan. Yang kiha yang dia akan nikahi. Yang akan dinikahi ke hijrah. Akhirnya dia ikut hijrah. Karena apa? Kalau dia nanti dipegang sama orang lain, gak jadi-jadi istrinya. Akhirnya dia ikut. Ini contoh niatan. Maka mari kita waspadai. Tujuan dalam kita beramal itu apa? Itu adalah niatan kita. Jadi niat itu tidaklah harus diucapkan dalam hati saya niat. Ini, tidak. Hatta engkau sebutkan dalam lisanmu, engkau sebutkan dalam hatimu, tetapi tujuanmu itulah yang menjadi tolak ukurnya. Hakadza kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Bisa dipahami hadirin? Tolak ukurnya adalah apa? Al-qasdu. Sehingga niat itu para ulama menerjemahkan adalah al-qasdu. Tujuan seorang beramal adalah dalam rangka apa? Maka niatnya adalah itu. Ada kalanya lidunya, ada kalanya yang lain-lainnya. Dan ini ada pembahasan tersendiri tentang apa? Dosa ar-riya, atau dengan pembahasan lebih merucut adalah syirkul azhar. Barakallahu fikum, manakah yang lebih mengerikan, syirik besar atau syirik kecil? Kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya harus rinci. Kalau dari sisi akibat siksaan yang akan diderita adalah tentunya syirik akbar lebih besar daripada syirik ashar. Syirik besar mengekalkan pelakunya dalam neraka. Syirkun akbar menggugurkan semua amal saleh yang sudah pernah dia lakukan. Adapun syirik ashar tidak sama seperti itu. Tetapi dari sisi mengkhawatirkannya, dari sisi lebih mudah seorang jatuh, lebih mudah seorang terkena syirik akbar atau syirik ashar, maka syirik ashar yang lebih ditakuti daripada syirik akbar. Dengan dalil ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi ahwafi ma akhafu alaikum min al-masih ad-dajjal. Qalu bala. Rasul bertanya, Rasul memberitahukan kepada para sahabat, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan dari hal-hal yang aku takutkan menimpa kalian? Dengan lafaz ahwaf, ya, fi'il litafdil, ahwaf, yang paling aku takutkan dari hal-hal yang aku takutkan. Ahwafu ma akhafu. Ini menunjukkan sesuatu yang paling ditakutkan alaikum menimpa kalian. Kalian siapa? Para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Fasuli anhu faqala riya. Beliau mengatakan itu adalah syirik ashar. Ketika ditanya apa itu syirik ashar, adalah beliau memberikan contoh ar-riya, pamer. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab mulakhas kitab Tauhid, syarah kitab Tauhid, bahwa syirik asghar itu lebih sangat memungkinkan seorang terjangkiti daripada syirik akbar. Para sahabat Nabi, ashabu Rasulillah, mereka orang-orang yang beriman, yang bertakwa, ahlu tauhid, terdidik oleh Rasul. Mereka jauh dari menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Menyembah-menyembah selain Allah jauh, alhamdulillah, tercabut kesyirikan syirik akbar dari hati para sahabat. Tetapi yang ditakutkan oleh Nabi, masih mungkin terjangkiti seseorang syirik asghar. Contohnya riya, dikarenakan apa ya kaum muslimin? Karena itu berkaitan dengan al-qalbu, hati. Syirik asghar tidak nampak. Orang menyangka dia beribadah, menyangka dia melakukan amal saleh, ternyata terselip dalam hati dia niatan riya. Ini lebih sekali ditakutkan, dikarenakan bisa menimpa siapapun dia orangnya, sampai pun para sahabat Nabi, apalagi kita. Maka hendaknya kita, marilah wahai kaum muslimin, dengan pembahasan singkat ini kita ingatkan kembali bahwa kita bukan hanya memperbaiki amal zahir kita saja. Itu amal zahir disempurnakan sesuai dengan sunnah, sesuai dengan bimbingan Nabi. Tetapi waspadalah, yang sering manusia itu halal, kurang adalah dalam hal mewaspadai terjangkiti riya atau sum'ah, pamer atau ingin didengar, atau hubul mal, beramal karena harta, atau hubul manzilah fi kulubin nas, beramal dikarenakan supaya mendapatkan kedudukan di hati manusia sebagai tokoh, atau sebagai pimpinan, atau sebagai yang lain-lainnya. Hubul madh, suka dipuji, si ingin disanjung, itu semuanya tempatnya di mana? Di hati. Nampak tidak? Tidak nampak. Terselip dengan cepat tanpa orang itu merasa. Bagaimana kalau itu ada pada hati kita? Ajakan riya pada amal saleh yang kita lakukan. Amal saleh itu ada dua, ya kaum muslimin. Amal saleh yang itu manfaatnya lahu, khas. Manfaatnya untuk dia saja. Dia bisa lakukan sendiri di tengah malam tanpa ada orang yang melihatnya. Ini lebih mudah untuk orang ikhlas. Ini. Karena itu amalan sedekah sirriyah itu lebih mudah seorang untuk apa? Ikhlas. Sedekah ya, tidak diketahui oleh tangan kirinya. La ya'lamu ya shimalu ma yunfiqu yaminuhu. Tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maknanya sembunyikan sedekah itu. Itu lebih mudah untuk ikhlas. Tetapi ketika sebuah amalan itu zahir, apalagi ta'adilil ghair, bermanfaat bagi orang lain, yang orang lain merasakan kemanfaatannya, ini amalan yang di situ perjuangan untuk ikhlas. Karena orang akan apa? Memujimu, menyanjungmu, menghormatimu. Orang akan mendudukanmu sebagai orang yang dermawan, yang ini, yang itu. Yang mana itu semuanya bisa merusak niatan. Nah, apabila hal itu ada dalam hati kita terbesit. Apa yang harus kita lakukan? Disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam, kiat dalam menghadapi dosa riya adalah kita berusaha untuk menolaknya, mengingkarinya. Terbesit dalam hati kita, ada orang yang memuji sholat kita, muncul riya dalam hati kita, maka kita tolak itu, kita ingkari bisikan riya itu. Selama kita seperti itu kondisinya, tidak yatasalsal, tidak berkelanjutan riya itu, tetapi dipotong, diputus, maka selama itu kita menolaknya, kita tidak terkena riya. Dengan dalil disebutkan oleh beliau, Rabbana la tu'akhidna inna sina wakta'na. Ya Allah, janganlah engkau siksa kami pada perkara yang kami salah padanya atau kami lupa padanya. Tetapi kalau seandainya muncul riya di tengah-tengah sholat kita, muncul riya di tengah-tengah ibadah kita, kemudian kita biarkan mengalir, dan itu muncul memang dalam hati kita, riya ingin disanjung, ingin dipuji sebagai orang yang soleh, ahlul masjid, dan yang lainnya, maka Anda terkena riya. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa dipahami hadirin? Hadis yang kedua, an ummil mu'minin, ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang kami sampaikan dalam khutbah, Nabi menyebutkan, yaghzu jaysun al-Ka'bah, fa idza kanu bi bida'i min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Rasul mengisahkan akan ada pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah. Ini bukan cerita dongeng, atau bukan dongeng, cerita tentang Abroha di zaman dulu yang disebut dengan Amal Fil. Bukan. Disebutkan Syekh Ibnu Taimin dalam syarah hadis ini, ini berkaitan yang akan datang. Dari mana kita tahu? Dengan fi'il mudhari' yang disebut Rasul, yaghzu, akan menyerang, akan menghancurkan, akan adanya ghazwatun. Siapa mereka? Tidak disebutkan pastinya. Nabi menyebutkan jaish, pasukan, yaghzu, yang akan menyerang al-Ka'bata, Ka'bah. Kisah ini berkaitan di masa yang akan datang. Fidakanu bibida, tatkala mereka sudah berada di daerah tanah lapang, wilayah yang sudah dekat dengan Mekah, sudah hampir mereka berhasil mendekati kota Mekah, Allah Azza wa Jal Maha Kuasa, yuhsafu, yakni ditenggelamkan ke dalam bumi. Dari mana? Min awalihim bi awalihim ila akhirihim. Dari yang pertamanya, semuanya, sampai yang terakhirnya. Mati semuanya, tanpa terkecuali. Aisyah bertanya, alat kultu, ya Rasulullah, kaifa yusafu bi awalihim wa akhirihim, wa fim aswaquhum, wa man laysa minhum. Ya Rasulullah, bagaimana kau ditenggelamkan semuanya dari awal sampai akhirnya, padahal banyak orang yang tidak termasuk pada pasukan itu. Di situ terdapat pasar-pasarnya, di situ terdapat man laysa minhum, penduduk sekitar, orang yang sedang melintas, maka dihabisi oleh maka ditenggelamkan, mati semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini terdapat sebuah faedah, kita hidup hendaknya mencari lingkungan yang baik. Karena kalau lingkungannya jelek, dan Allah berkehendak mengadab mereka, maka kita pun akan terkena adab tersebut bersama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, cari lingkungan yang baik, yang mendukung kesalehan, mendukung ibadah, mendukung manhaj, mendukung keistiqomahan, agar supaya Allah memberikan barokah pada wilayah di mana kita tinggal di tempat itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melanjutkan ucapannya, jawaban beliau kepada ucapannya Aisyah tadi di atas. Qala, Rasulullah katakan, yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Iya, akan ditenggelamkan yang pertama sampai yang terakhirnya. Akan ditenggelamkan yang ada di tempat itu semuanya. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatan mereka masing-masing. Yang mereka adalah bagian dari pasukan, maka dibangkitkan termasuk dari bagian pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Minal kufar, dari kalangan kaum kafirin. Adapun yang pas sedang melintas di situ, atau mereka sedang dagang di pasar tersebut, atau memang mereka tinggal di tempat tersebut dan bukan termasuk dari pasukan, maka dibangkitkan dalam keadaan bukan bagian dari pasukan tersebut. Hadis ini berkaitan tentang menyikapi musibah yang ada di dunia ini. Kalau dia pelaku dosa, itu adab bagi dia. Kalau dia orang yang saleh juga ikut mati, ini adalah al-bala yang Allah sebutkan sebagai apa? Pengukur dosa bagi dia, mengangkat derajatnya dia, tanda sebagai cinta Allah kepadanya. Allah timpakan malapetaka kepada dia, bukan azab, karena dia seorang yang apa? Saleh. Rasul menyebutkan dalam hadis yang sahih, la yazalu al-bala'u bil mu'min, akan terus menerus al-bala'. Apa terjemahnya bala? Malapetaka, musibah menimpa pada diri seorang mukmin. Apakah itu adalah azab bagi dia? La. Apakah itu kemurkaan Allah atas dia? La. Sehingga jangan kita suudzon, ada ustaz kok penyakitnya mengerikan, jangan-jangan ini azab. Anta suudzon. Ada orang yang saleh, ikhwan kita, masya Allah, tawadu. Allah berikan ujian berat. Kemudian antum simpulkan, oh jangan-jangan ini ya, dosa ini. Ini orang, jangan ya kaum muslimin. Itu sirullah. Nabi menyebutkan, la yazalu al-bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malih hatta yalqallahu wa laysa alaihi khati'ah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Tirmidzi. Akan terus menerus ujian menimpa seorang mukmin laki-laki atau seorang mukminah, mukmin perempuan, pada diri dia, pada musibah berbentuk menimpa anak-anaknya, atau musibah yang berbentuk menimpa harta bendanya. Ini dikatakan terus menerus. Apakah anda akan suudzon, oh dia itu adalah orang yang begini-begini, karena itu dia azab? Lah, itu dalam rangka kata Nabi, hatta yalqallaha, sampai orang mukmin ini atau mukminah ini bertemu dengan Allah, walaysa alaihi khati'ah, bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada dosa satu pun. Sehingga kalau seandainya terjadi azab, na'udzubillahi min dzalik, musibah besar, mati banyak orang di situ, maka pertanyaan ini musibah atau siksaan atau apa? Itu tergantung siapa orang itu. Maka seandainya Allah takdirkan itu menimpa negeri kita, zalzalah yang besar, gempa bumi yang sangat besar, bahkan diprediksi lebih besar daripada gempa di Jepang 9, sekian skala Richter. Mungkin memakan korban banyak. Maka mudah-mudahan seandainya Allah takdirkan, kita tidak tahu musibah itu di mana letaknya. Ya, diberitakan musibah tsunami. Kita ramai-ramai ke gunung, ternyata gunungnya jedor. Meletus, terjadi gempa, mati semuanya di gunung. Yang di lautan malah sejahtera. Tidak ada apa-apa, bisa terjadi ya kaum muslimin. Kita pikirkan apa? Siap-siap, jadilah orang yang beriman, bertakwa. Allah akan membangkitkan sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Musibah malapetaka, wallahu alam, kita tidak tahu. Bisa jadi yang beritanya lempengannya sudah patah atau bergeser. Ya, itu semuanya adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita berdoa, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepadanya, Allah akan hilangkan malapetaka tersebut. Jangan kita terpengaruh dengan ini adalah gejala alam. Gempa dikarenakan alam. Alam itu makhluk. Ada sang khaliknya. Kalau seandainya itu terjadi, kita memohon perlindungan kepada khaliknya, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Tidak biasa sampai jam 6 ya. Korting 5 menit. Supaya antum senang, tidak bosan. Ini kalau ta'lim dengan Syaiful itu tidak lama-lama ada kortingannya, Pak. Ya, sehingga diharapkan supaya semakin bersemangat dalam ta'lim. Karena anda pernah dengar ada seorang ustadz yang lama. Itu kemudian madu'unya malal, bosan. Kemudian kalau datang ustadznya lagi, aduh ustadz yemaning. Suwe ta'lime. Kita mengharapkan tidak seperti itu. Kita kasih korting lah. Ya, supaya orang itu senang dalam ta'lim. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.